Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita yaitu qiraah pembacaan terhadap kitab Shahih Al-Adabul Mufrad, di mana kita telah sampai kepada bab al-khuruj ila al-mabqalati wa hamli syai' ala atikihi ila ahlihi bizzabil, yaitu bab keluarnya seseorang ke perkebunan tempat untuk bercocok tanam kemudian membawa sesuatu di atas pundaknya ke keluarganya dengan sebuah keranjang. Ya. Maka ini menunjukkan adab yang mulia. Seorang muslim tidak malu ya untuk keluar mencari nafkah. Kemudian lebih daripada itu pulang dari tempat kerjanya kembali ke rumahnya dengan sesuatu untuk makan keluarganya. Ya, kemudian di antara takassub tersebut, ya, pekerjaan tersebut adalah bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Ya, telah lalu fawaid tentang anjuran Islam untuk kita bercocok tanam. Ya, sebagai tambahan bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan sab'un yajri lil 'abdi, 7 perkara yang pahalanya mengalir terus untuk seorang hamba, wa huwa fi qabrih, dan dia berada di kuburnya. Ya. Kemudian disebutkan di antaranya man 'allama 'ilman, ya, orang siapa yang mengajarkan ilmu, kemudian disebutkan kembali au kara nahran, dia membuat mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, atau dia membuat sumur, au gharisa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma. Ini sebuah contoh saja. Wa illa pada pertemuan kita yang lalu telah kami sampaikan sekian hadis ya, tentang fadilah daripada bercocok tanam kurma ataupun selain kurma. Ya, ini diantara yang disebutkan. Ya. Maka di situ dijadikan jariah, walaupun kita telah wafat, namun ajarnya terus mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian telah kita baca hadis atau asar yang datangnya dari seorang mukhadram Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi, ya. Bahwasanya Abu Qurrah telah menawarkan kepada Salman, yaitu Salman Al-Farisi, saudarinya, namun Salman pun enggan untuk menerimanya dan lebih memilih menikah dengan seorang budak yang dimilikinya, bekas budak yang dibebaskan kemudian dinikahi oleh Salman. Ya, ya, kemudian berhenti sampai di situ. Abu Qurrah pun mengetahui terjadi sesuatu antara beliau Salman dengan Hudzaifah, maka beliau pun bersegera, ya, karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, min a'lamin nas bil khair, orang yang paling tahu tentang kebaikan. Termasuk di antara kebaikan adalah apa? Islah bainan nas, ya. Bahkan di antara sesuatu yang diizinkan untuk seseorang berbohong, ya, dusta yang diperbolehkan di antaranya untuk mengislahkan, ya, untuk mengislahkan, ya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin bi katsirin min najwahum, maka tidak ada kebaikan pada banyak daripada omongan-omongan mereka yang tersembunyi, illa man amara bi shadaqatin, kecuali siapa yang memerintahkan untuk bersedekah, ya, au ma'rufin, atau berbuat kepada yang ma'ruf, au islah bainan nas, atau dalam rangka memperbaiki atau mendamaikan antara manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridha Allah, ya, maka kata Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azimah, maka kami akan memberikan pahala yang amat sangat besar bagi mereka yang sa'i lil islah. Dan sebaliknya, ya, orang yang sa'i, yang berusaha untuk membenturkan sana sini, ya, sekali lagi membenturkan sana sini, merusak keadaan yang sudah kondusif, maka ketika yang berusaha untuk memperbaiki tadi Allah janjikan pahala yang besar, maka sebaliknya, ya, baginya azab, ya, baginya azab dan dosa karena sebab namimah yang ia lakukan, ataupun karena perbuatan-perbuatan yang zalim yang ia lakukan terhadap saudaranya. Ini ada pada diri Abu Qurrah radhiyallahu an. Maka beliau pun bertanya, ya, sampai diikuti ke mabqalahnya, itu tempat beliau bercocok tanam. Sampai di sana beliau pun bertanya dan diajak oleh Salman radhiyallahu an ke rumahnya, duduk di sana. Kemudian Salman pun mulai menyampaikan, menjelaskan tentang keadaannya dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi karena sebab apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah tentang cacian atau laknat atau yang semakna dengan itu terhadap satu kaum, atau doa kejelekan terhadap fulan dan alan, dan ini telah terjadi, ya, telah lalu kami sampaikan, ini terjadi di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana telah lalu yatimah yang dimiliki Ummu Sulaim yang disebut-sebut dengan sebutan Ummu Anas, ya, pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, la kabbarallah sinnuk, Allah tidak membesarkan umurmu, tidak akan menuakan usiamu, ya. Yang pada akhirnya Rasulullah pun menjelaskan kepada Ummu Sulaim ketika ditanya, ya, Rasulullah mensyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah manusia, kata Rasulullah, arda kama yardhal bashar, aku ridha sebagaimana manusia ridha, wa aqdhab kama yaqdhab, dan aku juga marah sebagaimana manusia marah. Maka aku mempersyaratkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berdoa dengan sebuah doa kepada umatku, doa kejelekan, laisa laha bi ahlin, yang kemudian orang yang didoakan tadi tidak ada padanya sesuatu tersebut daripada kejelekan, maka kata Rasulullah SAW, an yaj'alaha, Allah menjadikannya tahuron, penyuci baginya. Artinya fadilah bagi orang tersebut, disucikan oleh Allah, wa zakatan wa qurbah, dan itu adalah sebuah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dia jumpai kelak yaumul qiyamah, ya. Ini terjadi pada seorang jariah yatimah yang dimiliki Ummu Sulaim yang disebut dengan Ummu Anas. Begitu juga kejadian yang lain. Ya, dari Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim diriwayatkan satu ketika Ibnu Abbas didatangi oleh Nabi SAW dan kata beliau, kuntu al'ab ma'asibian, aku sedang bermain-main dengan anak-anak, kata Ibnu Abbas. Fatawaraitu, ketika datang Rasulullah aku sembunyi, dalam riwayat takhabbatu au kama qala, aku bersembunyi di belakang pintu. Maka didatangi oleh Rasulullah, dipegang pundaknya, idhab, kata Rasulullah, pergi, fad'uli Muawiyah, panggilkan Muawiyah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Pergi Ibnu Abbas dan kembali, wa huwa ya'kul ya Rasulullah, Muawiyah sedang makan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun memerintahkannya kembali karena mungkin suatu hal yang penting. Berangkat lagi Ibnu Abbas dan kembali, wa huwa ya'kul ya Rasulullah, belum selesai dari makannya. Maka Rasulullah pun mendoakan dengan doa, la asyba'allah batnah, semoga Allah tidak akan pernah mengenyangkan perutnya. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya, ini yang semakna. Ya, ini yang semakna. Ya, yang kemudian para ulama pun sebagian mereka menganggap ini adalah mangqabah. Ya, sebagian mereka menganggap ini adalah pujian terhadap Muawiyah dan fadilah beliau, karena Rasulullah pernah menyatakan ketika tidak sesuai dengan apa yang di doakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali kepadanya kebaikan. Dan sebagian ulama menganggap ini adalah sebuah uqubah, ya, sebuah uqubah dan balasan. Ala kulli hal, tidak mengurangi qadr, ya, tidak mengurangi derajat daripada Muawiyah dan sair as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Selama mereka masih disebut sebagai seorang sahabah, maka mereka adalah orang yang dijamin surga oleh Allah, karena Allah menyatakan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan sekian persaksian daripada Nabi SAW tentang keumuman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, inti sebabnya, ya, sampai dikatakan oleh Salman sebuah hadis, min waladi Adam ana, di antara anak Adam adalah diriku, fa ayyuma 'abdun min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbah fi ghairi kunhihi faj'alha 'alaihi salatan. Maka dijadikan doa atas laknat ataupun celaan daripada Rasulullah ketika tidak sesuai dengan waqi yang ada. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, ya, terdapat fawaid kathirah, ya, faedah yang amat sangat banyak yang bisa kita jadikan pelajaran padanya, walaupun tidak semuanya karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan waktu, namun sebagiannya mungkin kita sebutkan. Maka di dalam hadis ini, ya, mungkin sebagiannya telah kami sampaikan ketika membaca asar ini, ya, terdapat di sini syariat, ya, terdapat apa, syariat seseorang menawarkan anaknya ataupun saudarinya ketika dia mengetahui ada orang soleh yang memang butuh untuk menikah, sebagaimana dilakukan oleh dilakukan oleh Abu Qurrah radhiyallahu an, yang menawarkan saudarinya kepada Salman. Ya. Hal ini pun juga terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah, ya, kepada Abu Bakar, kepada Uthman. Namun mereka semua menolak karena sebab Rasulullah ingin untuk menikahinya. Maka menikahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini barakallahu fikum sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau tidak salah dari sahabat Abu Hatim, ya. Di sana Rasulullah SAW menyatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawiju." Ya, jika telah datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi akhlaknya, kalian ridhoi adabnya, ya, dan agamanya, maka nikahkanlah putrimu atau mereka-mereka yang di bawah naungannya. Fazawwijuhu illa takun fitnah au fasadun kabir. Jika tidak, maka akan terjadi sebuah fitnah atau kerusakan yang besar. Ya, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika ada orang yang baik, ya, kita tahu bahwasanya hukum asalnya di dalam memilih calon suami atau calon istri adalah kita memilih yang terbaik. Ya, memilih yang terbaik. Baik laki-laki memilih calon ibu untuk anak-anaknya dengan yang baik. Begitu juga perempuan punya hak, ya. Karena kita sama-sama tahu yang pantas untuk dijadikan suami untuk anak-anak kita, untuk saudari-saudari kita adalah seorang laki-laki yang sadar, seorang laki-laki yang faham bahwasanya dirinya adalah ra'in, bahwasanya dirinya adalah seorang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang laki-laki yang betul-betul sadar dan faham bahwasanya dirinya qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, dia adalah pemimpin dari kaum wanita, pemimpin atas anak-anaknya. Dia bertanggung jawab dalam segala halnya. Dan juga yang pantas dijadikan suami oleh anak-anak kita, putri-putri kita, dan saudari-saudari kita adalah seorang laki-laki yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kaum laki-laki yang bergaul dengan istri-istrinya dengan baik. Adapun pergaulan yang penuh dengan zab wa syatm, ya, celaan, cacian atau dharb, ya, pukulan, atau bahkan yang tidak kenal din sama sekali, nas'alullah salama. Maka yang seperti ini tidak pantas. Kita jadikan apa? Kita jadikan suami bagi anak-anak kita. Jadi yang selektif, ya. Yang selektif di dalam memilihkan calon suami untuk anak-anak dan istri-istri kita. Ketika ada, kenapa kita malu? Sebagaimana Umar tidak malu menawarkan putrinya. Ya. Orang ini baik, orang ini tanggung jawab, bukan hanya dari sisi harta saja. Ya. Sehingga apa? Terterapkan tujuan daripada rumah tangga, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, untuk kalian sukun, ya, satu dengan yang lainnya, yaitu tenang satu dengan yang lainnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian dijadikan antara kedua belah manusia ini, ya, kecintaan dan kasih sayang. Ini diantara tujuan, ya, maqasid az-zawaj, tujuan di syariatkannya pernikahan, sehingga muncul itu semua. Begitu juga terjadi di rumah kita dengan rumah yang disebut dengan apa bahasanya, baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku, rumah yang mali bil ilm, penuh dengan ilmu, penuh dengan nasihat, penuh dengan apa pendidikan di rumah kita, ya. Maka ini tidak akan terterapkan kecuali seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik yang faham terhadap agama Allah, dan seorang istri yang baik serta taat kepada suaminya. Ya. Maka dari sini, ya, bisa dikatakan, ya, disyariatkan untuk kita menawarkan, terutama ketika anak-anak kita hampir tidak pernah bergaul, tidak keluar dari rumahnya kecuali darurat. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Maka labas kita menawarkan anak-anak kita kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Harapannya di sana muncul dari dua mempelai tersebut generasi-generasi yang baik. Ala kulli hal. Kemudian di sini juga ya, di dalam azhar ini terdapat ya, bukan sebuah aib ya, ketika ada yang menawarkan kepada kita untuk kita nikahi, kemudian kita katakan tidak, ya, tidak boleh marah kita. Ya, sebagaimana Abu Qurrah, ya, ketika menawarkan saudarinya ditolak oleh Salman. Sebagian kita, mungkin sebagian orang, ketika sudah demikian dia malas ketemu, malas mau ngomong, ya, akhirnya tidak berjalan, ya, perjalanan kehidupan ini. Ketika demikian adanya, sudah selesai, sudah bukan jodohnya, ya. Abu Qurrah masih datang untuk berusaha mengislahkan antara Salman dan juga siapa, Hudzaifah, ya. Walaupun sudah ditawari saudarinya menolak, tapi tetap Abu Qurrah datang, dicari Salman bahkan. Ya, ini diantara mangkabahnya beliau Abu Qurrah, dan ini contoh bagi kita semua. Tidak perlu kita apa merasa mangkel, jengkel, ya. Tidak perlu yang demikian. Ingatlah bahwasanya jodoh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka berarti bukan jodoh kita. Ketika sudah demikian, begitu juga di sini dalam azhar ini terdapat bukanlah sebuah aib, ya, ketika seseorang memang dimudahkan jalannya untuk menikahi seorang wanita yang mungkin derajat ekonominya di bawah dirinya, ya, di bawah dirinya, karena patokannya bukan itu hakikatnya, patokannya sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan tunkihul mar'ali arba, wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, artinya keumuman manusia menikahi seorang wanita ini karena empat. Di antaranya lima liha, karena hartanya. Ada seorang laki-laki yang melakukan pernikahan karena mengharapkan harta dari istrinya, ya. Kemudian ada di antara mereka yang menikahi seorang wanita karena hasabnya, karena keturunan dia, keturunan ningrat ini itu dan lain sebagainya. Ada di antara mereka menikahi seorang wanita karena jamalnya, karena kecantikannya. Ya, wah, pokoknya cantik, harus putih, harus begini, begitu, ya. Ada di antara mereka karena agamanya. Maka kata Rasulullah, fadhfar bidzatiddin, carilah yang agamanya baik. Ya, ini patokannya. Bukan apa? Bukan harta, bukan kecantikan, ya. Kalau ada rezek, ya. Jadi empat-empatnya jadi satu. Rezek, subhanallah. Sudah kaya, kemudian keturunannya baik, kemudian cantiknya luar biasa, agamanya bagus lagi. Nah, ini rezek daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, patut bersyukur dan dijaga kenikmatan tersebut, ya. Ketika tidak ada, ya sudah pilih yang satu ini tadi yang akan menyelamatkan kita biidznillah, dan juga menyelamatkan anak-anak kita kelak ketika mereka mulai dewasa, ya, bisa membimbing, ya, bisa membimbing anak-anak kita. Kemudian di sini dalam asar ini terdapat faedah bahwasanya pekerjaan yang halal bukanlah perkara yang merusak muru'ah seseorang. Pekerjaan yang halal, ya, secara syar'i ataupun secara adat kebiasaan, ya, dianggap baik dan menghasilkan, ini bukanlah perkara yang merusak harga diri seseorang. Ya. Sebagaimana Salman yang bekerja dengan bercocok tanam. Bercocok tanam, menanam bakal, menanam sayur-sayuran. Ya, tidak malu Salman dan tidak malu untuk membopong hasilnya ke rumahnya, diberikan kepada anak istrinya. Ya. Ini bukanlah sebuah perkara yang merusak, karena fadlu Salman, keutamaan, kemuliaan Salman nampak hatta di dalam asar ini. Di dalam asar yang sudah kita baca ini, ketika manusia datang kepada Salman, ya, kata Salman di sini, fa'uta fa'us'al, maka aku pun didatangi oleh manusia dan ditanya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Menunjukkan apa? Makanatu Salman 'indan nas. Kedudukan Salman di sisi manusia. Apapun pekerjaannya. Ya. Begitu juga sekaligus di sini terdapat apa? Faedah bahwasanya seorang dai, seorang yang mungkin dianggap rujukan oleh sebagian masyarakat, bukanlah sebuah aib dia bekerja. Ya, karena sebagian orang, terkhusus awamun nas, orang-orang awam menganggap kalau ini fulan ustaz, ya. Jangan sampai dia capek bekerja ini itu dan lain sebagainya. Justru ya, seorang dai yang terbaik daripada mereka adalah yang makan dari hasil tangannya. Ya, sebagaimana telah lalu jenis-jenis pekerjaan dari para anbiya, termasuk di antaranya Daud alaihi salam, termasuk nabi kita alaihi salatu wassalam, dan para anbiya yang lain, mereka semua bekerja ya, makan dengan hasil jerih payah tangannya. Ya, maka itu kemuliaan baginya. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, termasuk tajir ya. Bahkan tidak segan-segan Abu Bakar memberikan seluruh hartanya fisabilillah, bekerja lagi. Begitu juga Umar dan para sahabat yang lain, termasuk Abdurrahman bin Auf ya. Kisahnya masyhur, datang hijrah ke Madinah dan tidak membawa apa-apa. Kata beliau, dullani ala suq, tunjukkan aku ke pasar. Ya, ditunjukkan ke pasar, jalannya beliau membeli, menjual sampai Allah berikan barokah. Ya. Allah berikan barokah yang tidak sat ya bahasanya. Tidak habis-habis kepada beliau radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Ya. Syahidnya apa? Bukan sebuah aib ya, seorang dai, seorang alim, seorang ulama bekerja. Bahkan ini adalah fadilah ya, mangqabah bagi dirinya. Dia berusaha untuk tidak menjulurkan tangannya kepada orang lain. Ya. Maka dari sekarang ya, dari sekarang bapak-bapak yang punya anak yang mungkin berharap anaknya mungkin kelak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, jangan pernah mengharap sedikit pun dari dunia, dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, kan ini pendidikan ya. Kita jadikan ini pendidikan dan kita biasakan mereka, anak-anak kita, untuk berbuat lillahu fillah. Ya. Ayo nak, coba diajari yang sudah punya hafalan ngimami, jangan berharap apapun. Wala pujian, wala harta atau imbalan apapun. Yang sudah bisa untuk menyampaikan kepada manusia, baik secara pribadi ataupun duduk di mimbar atau berdiri di mimbar-mimbar Jumat, ya diingatkan terus anak-anaknya, jangan pernah mengharapkan secuil daripada dunia ya. Walaupun boleh-boleh saja, bahkan min ahlil hadis, di antara mereka ada yang tidak mau menyampaikan hadis kecuali dengan apa? Imbalan. Kisah yang masyhur, sebagian sahabat yang mereka singgah di beberapa, di Hay min Ahya'il Arab, di daerah orang-orang Arab, mereka pun tidak dijamu oleh penduduknya. Kemudian ada salah satu pembesar daripada kampung tersebut yang terkena sengat ya, Maka mereka dikenal para sahabat yang tahu ilmu. Maka mereka pun menyatakan, kami bisa meruqyah, tapi la narqi illa biju'lin. Kami tidak akan meruqyah kecuali dengan imbalan. Ya, kecuali dengan imbalan. Boleh-boleh saja ketika dibutuhkan. Ya, ala kulli hal. Syahidnya, segala sesuatu lillahu fillah, jangan pernah kita biasakan dan kita didik anak-anak kita untuk mengharapkan imbalan sedikit pun dari dunia. Karena ketika kita ikhlas, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, ya, terdapat qudwah, contoh bagi muslih, orang yang memperbaiki. Dalam hal ini Abu Qurrah Al-Kindi radhiyallahu an, beliau berusaha untuk mengislahkan antara dua, antara Salman dan juga Hudzaifah. Ya, maka beliau adalah contoh yang terbaik. Ya, tentunya semuanya diambil dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasul ketika mengislahkan bainan nas. Namun di sini kita mengambil faedah daripada hadis ini, bagaimana Abu Qurrah berdebut atas apa yang sudah tersebar di tengah-tengah manusia. Ya, atas apa yang sudah tersebar di tengah-tengah manusia. Dan ini juga terdapat apa? Isyarat bahwasanya setiap apa yang tersebar itu belum tentu benar. Belum tentu benar adanya. Diketahui terjadi sesuatu antara Abu Qurrah dengan, antara Hudzaifah dengan Salman. Apa sesuatu tersebut? Maka beliau pun tersebut. Ya, inilah bagi mereka yang ingin memperbaiki, ataupun qadhi, seorang hakim atau seorang ustadz atau alim, maka dia harus mengetahui. Ya. Karena apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini kaidah penting. Menghukumi sesuatu, ya, ketika kita ingin menghukumi sesuatu, ini far'un an tasawwurihi. Ini adalah cabang dari apa yang ia ketahui. Bukan katanya dan katanya. Terutama ini halayak yang berbicara, atau bahasa sekarang disebut apa, netizen. Ya, bahasa sekarang disebut netizen yang berbicara. Tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Maka kaedahnya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang ini orang fasik, orang lisannya jelek, sering berdusta, kadzab. Ya, datang terhadap sebuah berita, dia bawa berita begini, begini, begini. Maka fatabayyanu, bertabayyan dulu. Ya, kecuali fulan minan nas, dianggap orang yang baik, tidak dikenal sebagai pendusta, tidak dikenal sebagai orang-orang yang selalu melukai manusia, mencaci manusia, menzalimi manusia. Ya, maka yang demikian ini dikenal thiqah, terpercaya. Maka diambil hadisnya, ucapannya diambil. Adapun dikenal dia fasik, diketahui dia menzalimi fulan, menzalimi alan, lisannya jelek, sering mencaci, sering mencela, maka yang seperti ini tidak termasuk pada bab ini. Jika dia datang membawa satu berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Abu Qurrah ketika mendengar dari siapa, tidak tahu ini. Oh, beritanya begini. Tidak langsung diambil mentah-mentah. Ya. Ditanyakan. Ya. Ditanyakan kepada Salman. Ya. Kepada Salman. Begitu juga di sini dalam hadis ini, ya, terdapat, ya, hakikat kebanyakan manusia ini ala ajalah, ya, mereka ini selalu terburu-buru. Selalu apa? Terburu-buru. Sebagaimana dalam asar ini ketika Abu Qurrah bertanya langsung kepada siapa, kepada Salman, maka beliau menjawab dengan sebuah ayat, wa kanal insan ajula, manusia ini, ya, dengan fitrah mereka, mereka senantiasa terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, ya. Ketika ada sesuatu manusia ingin cepat, ya. Namun ini bukanlah suatu hal yang mutlak baik dan mutlak jelek, ya. Kenapa demikian? Nah, karena ketika itu adalah kebaikan, maka kita diperintahkan bersegera. Kata Allah apa? Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Ketika itu adalah amal soleh, maka kita dituntut bersegera. Ketika bisa sekarang, kenapa harus nunggu besok? Ya. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau bisa melakukan di pagi hari, kenapa engkau nunggu di sore hari? Ya, lakukan segera ketika itu adalah kebaikan. Maka ketika di luar itu, ya, tunggu dulu. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan kepada Asyaj bin Abdi Qais, "Inna fika la khulladain." Ya, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perkara yuhibbuhum Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hilm wal ana." Kesabaran dan kehati-hatian. Itu ada pada diri Asyaj bin Abdi Qais, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah contoh. Ini adalah contoh bagi kita. Karena Rasulullah menyatakan, "Arifku ma kana fi syai'in illa zana." Kelemah lembutan, ya, termasuk diantaranya adalah tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Adapun ketergesa-gesaan, keterburu-buruan, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, al-ajalatu minasyaitan. Belum apa-apa, ya. Sudah apa? Sudah mengeluarkan bayan, penjelasan, oh begini, oh begitu, ya. Ini namanya apa? Al-ajalah. Al-ajalah ini apa? Minasyaitan. Datangnya dari syaitan. Dan sifatnya siapa? Sifatnya iblis. Adapun sifat yang baik, ketika dia terburu-buru dalam melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, bersegera memberikan nafkah kepada orang yang membutuhkan. Adapun urusan yang seperti ini terkait dengan din, terkait dengan agama, terkait dengan fitnah yang ada, ya, yang akan menyebabkan atau mengaitkan dengan banyak manusia, apalagi kaitannya dengan para duat, para da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini butuh al-ana, butuh hilm, butuh pelan-pelan, bukan tergesa-gesa, belum apa-apa, ya. Belum apa-apa, langsung tuduhan demi tuduhan, ya. Meninggalkan para ulama, ya. Tidak mau mengambil apa bimbingan para ulama. Subhanallah, ya. Para duat ilallah subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu mereka berada di atas salah, perbaikan, kebaikan. Mereka senantiasa berada pada bimbingan para ulama. Ya, setiap ada masalah mereka tanyakan, mereka bahkan dalam fitnah, ya, yang melanda Ahlus Sunnah Salafiyin, para al-asatidzah, para duat, mereka pun mengikuti arahan masyayikh. Kadzab, dusta ketika menyatakan mereka tidak mengikuti arahan masyayikh. Ini dibangun di atas apa? Al-ajalah, ketergesa-gesaan. Ketika menyimpulkan demikian, kemudian karena sebab itu tidak sabar, tidak selesai-selesai, akhirnya dibuatlah, ya, muhadharah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nas'alullah as-salam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dari sifat yang tercela ini, sifat yang jelek ini. Ya. Walhamdulillah, setiap hal ketika para ulama menasihatkan, diam, ya diam. Sibukkan dengan tarbiyah dan dakwah, ya diikuti. Ya, kebiar pergi ke sana, pergi ke sini, ada yang ngisi di sana, ngisi di situ. Sibuk dengan menyampaikan qala Allah, qala Rasul. menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ya, di banyak tempat. Walhamdulillah, ya, dengan arahan masyayikh itu dianggap tidak mengikuti. Ada apa? Ini pertanyaan. Ini ada apa? Ya, apa karena diamnya mereka? Subhanallah, diam ini lebih selamat. Ya, diam ini lebih selamat. Kenapa? Karena diam dianggap jelek. Diam tidak mengikuti arahan ulama. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah harus datang dulu? Ya, ya akhi, manusia masing-masing dengan hajatnya, dengan kebutuhannya. Ada yang disibukkan dengan dunianya sebagiannya, dan setengah daripada hidupnya disibukkan dengan dakwah ilallah. Ya. Kemudian tuntutan demi tuntutan, harus begini, harus begitu. Rusak, ya, rusak ketika demikian ini. Carilah 1000 uzur terhadap saudara Anda. Cari 1000 uzur terhadap saudara Anda. Tidak harus, oh kenapa ini fulan kok tidak datang? Kenapa? Ya. Mungkin begini, mungkin begitu. Ya. Bangunlah setiap langkah kita di atas apa? Husnudzan. Ya. Ketika segala sesuatu itu, oh barangkali begini, barangkali begitu, ini namanya dzan dan su'dzan. Ya. Karena dzan, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, iyyakum wadh-dhann, berhati-hatilah kalian terhadap sebuah prasangka. Kenapa? Fa inna dhann akdzabul hadits. Karena prasangka itu, walaupun prasangka tadi condong kepada sisi yang benar. Ya. Walaupun condong kepada sisi yang benar, selama itu dhann, wa iyyakum wadh-dhann, kata Rasulullah. Berhati-hatilah kalian terhadap sebuah prasangka. Karena prasangka itu adalah akdzab al hadis, sebuah ucapan yang paling dusta. Ya, hati-hati. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada kita. Wala tahassasu wala tajassasu wala tabaghadu wala tadabaru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian bertahassus, yaitu mencari-cari berita, mengorek-ngorek. Wala tajassasu, yaitu mencari kejelekan saudaranya, mencari aurat, tatabbu aurat fulan, dicatat, ya, punya catatannya. Fulan ini, fulan itu, fulan. Satu persatu orang-orang baik. Satu persatu. Kalau kita cari, enggak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang punya yang 100% benar. Namun mukmin yang sejati, ketika dia salah, yunsah. Ketika dia salah, dinasehati. Bukan apa? Tahu-tahu, grek, berhenti. Tidak boleh ngajar. Tahu-tahu, ikhwan dijauhkan dari fulan. Ya. Nah, ini sakit yang seperti ini. Ini sakit. Sakit dalam hatinya. Rasulullah menyatakan, wala ta'assasu, wala tajassasu, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci, menyebab berkata-kata, berucap, berbuat yang menyebabkan saudara kita marah. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah ikhwan yang hakiki, ya. Bukan hasad, dengki, ya, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, kembali lagi kepada asar ini. Kemudian di sini juga terdapat faedah keutamaan daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, keumuman mereka, dan dalam hal ini juga Salman. Begitu juga terdapat fadilah daripada Hudzaifah, ya, daripada Hudzaifah dan Abu Qurrah, ya, keumuman mereka. Salman ketika didatangi oleh manusia tidak menyatakan salah, ya. Hudzaifah lebih tahu atas apa yang dikatakan, tidak menjatuhkan saudaranya. Amma fulan begini, ya. Nah, ini sakit. Ini contoh bagi kita. Salman ketika didatangi oleh manusia, didatangi meminta arahan kepada Salman, Salman tidak menjatuhkan Hudzaifah sama sekali. Hudzaifah a'lam dengan apa yang diucapkan. Ya, bukan dijatuhkan. Bukan dijatuhkan. Begitu juga fadilah daripada siapa? Fadilah daripada Hudzaifah. Ketika Hudzaifah diingatkan oleh Salman, "Latantahiyanna aw la'aktubanna ila Umar." Tidak akan kamu berhenti wahai Hudzaifah, atau aku akan melaporkanmu kepada Umar. Diam Hudzaifah. Fadilah. Kenapa? Karena Hudzaifah paling tahu tentang apa? Tentang taatnya seorang mukmin kepada waliul amr, kepada penguasanya. Ketika sudah ada turut andil penguasa di sana, maka sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ya. Taat kepada waliul amr bagian daripada akidah, dan ini yang dipegang oleh para sahabat. Pendahulu mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin di antara kalian. Nabi kita di antara wasiatnya, usikum bitakwallah wassam'i wa ta'ah. Aku mewasiatkan kalian taat kepada Allah dan dengarkan serta taatilah penguasamu. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari kalangan Habasyah. Dalam riwayat disebutkan ka'anna ra'sahu zabiba, seolah-olah rambutnya ini seperti kismis yang kecil-kecil keriting. Mujadda al-atraf, tangannya keriting. Ketika dia adalah seorang wali, seorang amir, penguasa, wajib kita taat dan mengikuti arahan-arahan mereka. Maka Hudzaifah pun dia fadilah terhadap Hudzaifah. Begitu juga fadilah terhadap Abu Qurrah. Hirs, semangatnya untuk memperbaiki. Ya. Semangatnya untuk memperbaiki keadaan kedua orang sahabat yang mulia tersebut. Begitu juga di sini terdapat bagaimana seharusnya mauqif seorang mukmin, seorang muslim ketika terjadi kegaduhan, ya. Ketika terjadi kegaduhan dengan tetap ta'ani, ya. Dan banyak diam atau diam di rumahnya ketika mulai banyak fitnah, ya. Ketika dia terjerumus pada fitnah, nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan keselamatan. Karena memang fitnah ini tidak akan lepas, ya. Tu'radul fitan ka'ardil hasiri udan-udan. Allah akan tampakkan fitnah ini sebagaimana hasir, ya. Akan kembali terus sebagaimana tikar atau alas, ya. Ketika seseorang duduk padanya, dia pergi, kemudian dia duduk lagi, tidak akan bisa terlepas dari hati manusia. Hakadzal fitan tu'radul fitan ka'ardil hasir udan-udan. Ayu qalbin usyribaha, hati yang mana yang terlena dengan fitnah tersebut, nuqita fihi nuqtatun sauda, maka akan diberikan titik hitam dalam hatinya. Fa ayu qalbin anqaraha, dan hati yang mana yang mengingkarinya, nuqita fihi nuqtatun bayda hatta tasiru ala qalbain, sehingga manusia ini terbagi menjadi dua. Hati yang putih, bersih, bening, tidak akan memadharatkan dirinya fitnah apapun. Dan yang kedua adalah hati aswad, ya, murbad dan hitam kelam, ya, yang kelkuzi mujakhia, seperti tungku yang dibalik, ya. Ketika dia masuk kebenaran tidak akan masuk, antum kasih tahu apa saja tidak akan masuk. Ah, ini sudah terserap fitnah di dalam hatinya. Nas'alullah as-salamah. Fadhal adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan fawaid daripada asar ini. Asar yang datangnya dari Amr bin Abi Qurrah Al-Gindi, ya. Maksudnya di sini terdapat bagaimana mauqif seorang muslim ketika terjadi kegaduhan, terjadi fitnah di antara mereka, karena manusia tidak akan terlepas dari yang namanya fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia, fitnah harta dan lain sebagainya. Maka adam ajalah, tidak terburu-buru. Ya, karena terburu-buru adalah sifatnya syaitan. Begitu juga beliau Salman sebagai contoh bagi kita untuk tidak menjatuhkan orang lain di hadapan banyak orang, di hadapan banyak orang, terutama ketika dia adalah orang yang baik, dikenal sebagai orang yang mempunyai ilmu. Dalam hal ini Hudzaifah seorang sahabiyun jalil meriwayatkan banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak dijatuhkan oleh Salman di hadapan manusia ketika datang kepada Salman. Dia bertanya tentang keadaan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an. Karena memang demikian keadaannya, ya. Begitu juga dalam hadis ini atau di dalam asar ini terdapat wajib, ya, bagi kita untuk senantiasa ala intibah. Maksudnya ala intibah yaitu kita senantiasa sadar dan berhati-hati ketika berbicara dengan orang lain, ya. Karena terkadang yang kita sampaikan, yang kita ucapkan di tangan ketiga sampainya berbeda. Ya, sampainya berbeda. Sebagaimana manusia yang datang kepada Salman. Mereka datang kepada Salman radhiyallahu an bertanya tentang apa yang terjadi yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Kata Salman, Hudzaifah lebih mengetahui. Cukup sampai di situ, tidak lebih. Namun manusia datang kepada Salman, kepada Hudzaifah, apa yang disampaikan? Salman tidak mendustakanmu dan tidak membenarkanmu. Berbeda yang sampai kepada Hudzaifah. Maka ini pelajaran bagi kita untuk kita ala intibah. Kita terus sadar, hati-hati di dalam berbicara, jangan sampai karena sebuah kalimat menjadi sebab muncul fitnah yang baru, terjadi perkara yang jauh lebih besar daripada yang sudah terjadi. Ya. Sebagaimana wakil yang sudah kita alami, ya. Sebagian dari kita membeli di sana, menjual di sini, beli sana, jual di sini, terus seperti itu. Dan subhanallah, yang demikian ini menjadi sebab, ya, fitnah semakin lebih besar. Ya, semakin lebih besar. Maka yang demikian ini akan dipertanggungjawabkan kelak yaumul qiyamah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau berbicara sesuatu yang engkau tidak ketahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita dan mata kita dan hati kita semuanya akan dipertanyakan kelak. Walaupun sesuatu itu kita ketahui, ya. Walaupun kita tahu, namun terkadang ketika kita sampaikan, hal ini akan semakin mengorbarkan api fitnah. Maka tahan, tahanlah. Maka diam jauh lebih aman, jauh lebih selamat. Sebagaimana kita tinggal di rumah, ya, di masa-masa fitnah kita tinggal di rumah jauh lebih baik daripada kita keluar berhubungan dengan manusia alan dan fulan, ya. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, jika aku katakan, aku sampaikan semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW, ma baqiya hadzal ra's fi 'unuki, maka kepala ini tidak akan tersisa di leherku. Kenapa? Karena pada sebagian apa yang disampaikan itu terdapat fitnah pada sebagian yang lain. Ya, maka Islam juga memperhatikan ini. Ya, laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak setiap apa yang diketahui dikatakan. Ya, kadang ini pas disampaikan, kadang tidak pas. Ya, terkadang yang kita ajak bicara, kita ajak omong, kita sampaikan terkhusus masalah-masalah besar, bukan orangnya. Ya, bukan orangnya, bukan kadarnya. Ya, sebagian santri yang mungkin masih kelas 1, kelas 2 terus ya diceceti masalah-masalah yang mungkin tidak pantas disampaikan, sampai keluar dari mulut para santri yang mungkin pantasnya santri tersebut belajar salasatul usul atau mungkin lebih rendah daripada itu. Yang dibicarakan adalah duat para da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadithun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia atas kadar akal yang mereka tahu. Ya, ya. Jadi yang sebanding. Demikian Islam mengajarkan dan mengarahkan kita. Jadi hati-hati. Hendaklah kita senantiasa intibah. Ya, tidak setiap orang kita ajak bicara dan kita sampaikan ke padanya. Ya. Begitu juga di dalam azhar ini terdapat bagaimana tabiatul bashar, ya, kebiasaan manusia yang memang manusia mahal khata, tempatnya salah, manusia condong kepada ketergesa-gesaan, manusia ini marah sebagaimana Rasul. Rasul juga marah, Rasul manusia, ya, yang punya sifat tersebut. Sebagaimana Rasul sendiri menyatakan, ya, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, inna ma ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian, ya. Tapi perbedaannya apa? Diberikan wahyu kepadaku. Ini bedanya. Nah, sifatnya ada. Rasulullah marah. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam hadis Ummu Sulaim tadi, akdzab kama yakdzab, aku marah sebagaimana manusia pun marah. Ardha kama yardha, dan aku ridha sebagaimana manusia ridha. Hakadha. Jadi tabiahnya manusia ini ya demikian keadaannya. Jadi sebuah hal yang wajar. Namun jangan sampai kemarahan tersebut berlarut-larut, ya. Yang terbaik adalah apa? Ghaziminal ghaiz. Mereka yang menahan amarah. Ya. Lebih daripada itu ghaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan maafkan. Wajar manusia marah, ya, tapi tahan kalau bisa ditahan. Kemudian apa setelah itu? Kadung, dia telah berbuat kejelekan, berbuat kezaliman. Wal afina 'anil nas, maafkan orang lain, ya. Ala kulli hal. Begitu juga di dalam atsar ini, ya, terdapat isyarat bahwasannya para sahabat adalah orang yang paling berhati-hati, ya, terhadap setiap langkah mereka. Sebagaimana langkahnya Salman, sebagaimana langkahnya Abu Qurra, sebagaimana langkahnya Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga dalam hadis ini terdapat bahwasanya Islam menutup, memotong setiap jalan yang akan membawa seseorang kepada apa? Al-furqah, kepada perpecahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salman, akrah an takun dhaga'in baina aqwam, aku benci, aku tidak senang ketika akan terjadi hal sesuatu di antara kaum satu dengan yang lainnya, perpecahan, furqah. Furqah itu adalah azab. Oleh karenanya Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, wala takunu kalladzina farraqu dinahum, dan janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ya. Jadi al-khilaf, perselisihan, hukum asalnya syar. Hukum asalnya jelek. Ya, oleh karenanya mereka memutus semua jalan ketika perkara tersebut akan mengarah terhadap sebuah perpecahan dan perselisihan. Begitu juga di sini terdapat akhlak salaf, ya. Bahwasannya mereka walaupun ada sesuatu tidak masuk ke hati mereka, waktunya menyampaikan nasihat maka disampaikan, waktunya memperbaiki ya diperbaiki. perbaiki antara Salman dengan Abu Qurrah, dengan siapa? Dengan Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, waktunya sudah habis, sudah lewat daripada batasnya. Maka mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap, atau mungkin kita sudah mengambil waktunya, ya, karena mimbab tatimul faidah, yaitu menyempurnakan sebuah faidah, ya. Jadi kita selesaikan insyaallah dengan ini, kita telah menyelesaikan asar ini, yaitu asar yang datangnya dari Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi rahimahullah, ya. Insyaallah naktafi, kita cukupkan sampai di sini, dan harapannya pada pertemuan yang akan datang asar ini dihafalkan, ya. Asar ini dihafalkan sedikit banyak, namun waktunya juga lumayan panjang, ya. Masih hari Ahad depan, ya. Masih berapa hari lagi, satu pekan lagi insyaallah. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.